Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menjelaskan, teori Friedman dan Mandelbaum menyebutkan negara-negara yang memperkuat sektor riset dan pengembangannya di wilayah Asia, serta telah memetik hasil dari upaya itu adalah Jepang dan Tiongkok, Malaysia, serta Singapura. Menurutnya, jika pemerintah mengadopsi kebijakan riset dari negara yang telah berhasil, bukan tidak mungkin Indonesia akan meraih sukses yang sama. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Apakah bisa kita langsung mengadopsi kebijakan-kebijakan mereka yang berhasil? Nggak apa-apa. Yang jadi persoalan adalah mana yang kita ambil dari Singapura, mana yang kita ambil dari Malaysia. Kalau untuk Timur, yang dulu Mahathir bilang, look to the east, katanya. Kita jangan nengok ke barat, kita harus nengok ke timur. Maksudnya mana? Jepang. China, Jepang, gitu. Jadi East Asia, Asia Timur. Nah, kalau ke kawasan Asia Timur, saya juga tidak menyarankan ke Singapura sama Malaysia karena mereka juga belum selesai prosesnya. Gitu. Itu masih trial and error. Lantas sistem negara mana yang menurut Bapak sudah teruji oleh waktu? Proses yang sudah ribuan tahun terbukti sistemnya ampuh, andal, dan terus jalan itu Jepang. Dan saya sudah 10 tahun ini bolak-balik ke Jepang terus itu makin lama memang makin jatuh hati saya. Jadi saya paham kenapa anak saya memilih sementara menetap di sana udah bertahun-tahun dan cucu saya lahir di sana. Ini bukan soal preferensi pribadi gitu. Sistem yang terguncang oleh tsunami begitu hebat pun hanya gemetar sedikit jalan lagi gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.